Shalom, puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih gereja First Love Fellowship Church dimanapun kita berada saat ini dan siapapun yang mendengarkan rekaman firman Tuhan siang hari ini. Damai sejahtera, kasih karunia Kristus menyertai kita semua. Haleluya, tidak terasa kita sudah melewati masa Paskah. Puji nama Tuhan, sangat diberkati dengan persembahan video klip gereja FLF Church tentang perayaan Paskah. Lagunya sangat menyentuh, kolaborasi dengan beberapa aktivis dan jemaat gereja. Puji nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kita masuk di bulan April masih dalam suasana habis kita merayakan Paskah. Bulan April kita dedikasikan sebagai bulan di mana kita belajar khusus dalam konteks kerendahan hati rohani. Tahun kerendahan hati di tahun 2021 kita belajar khusus di bulan April ini ketaatan, ya. Kerendahan hati selalu berhubungan erat dengan ketaatan, ya. Ketaatan menuntut kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati menuntut kita untuk taat kepada Tuhan, saling menguatkan, ya. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bagian pertama dari ketaatan kepada salib, kata ketaatan Kristus kepada salib. Kita belajar tentang 7 pernyataan Kristus yang keluar dari mulut Kristus ketika dia benar-benar disalib sepanjang lebih dari 6 jam waktunya, digantung di kayu salib. Perkataan ini sangat penting. Kita belajar dari 4 perkataan. Yang pertama itu kita udah pelajari 2 minggu yang lalu, ya, sebagai pengingat saja, ya, kalau ada catatannya dan juga untuk catatan yang firman Tuhan siang hari ini, ya, tambahannya yang 3 kita akan pelajari. Yang 4 itu kita pelajari bahwa Tuhan melepaskan pengampunan sebagai perkataan yang pertama. Bapa, ampunilah mereka di tengah tantangan hidup kita, di tengah ketidakadilan yang kita alami, di tengah penganiayaan yang kita alami, di tengah masalah yang tidak kunjung selesai. Kita tidak mencari siapapun kambing hitamnya, siapapun yang bertanggung jawab kita mulai menyalahkan. Enggak, kita harus melepaskan pengampunan. Belajar menuntut bahwa kita harus melakukan kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Bukan menagih hak kita sebagai pengikut Kristus. Kenapa? Karena hak kita dibela Tuhan. Apa yang diambil dari kita, Tuhan yang akan meluruskan. Tuhan yang akan membalas. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah kelupaan. Kita nggak bisa membuat Tuhan berhutang kepada kita. Yang pertama, Tuhan lepaskan pengampunan itu. Yang kedua, Tuhan melepaskan janji keselamatan lewat ketaatan yang di dalam salib itu. Tuhan memberikan kasih karunia keselamatan bagi kita. Selain pengampunan dosa, Tuhan lepaskan. Bahkan keselamatan ini pun murni, tanpa kondisi. Engkau percaya dalam hati, engkau mengaku dalam mulut, engkau diselamatkan dan dibenarkan. Firman Tuhan, pencuri yang sebelah kanannya Kristus, apa enggak menang lotre, saudara? Bayangkan, mereka berdua itu temannya satu pencuri juga. Mereka tuh ngaku sama, mereka memang layak di salib. Kalau kita belajar sejarahnya, saudara, mereka sampai disalib berarti mencurinya tuh nggak main-main, saudara. Mencuri yang melukai atau mencuri yang membunuh juga kita nggak tahu. Tapi disalib itu adalah salah satu bentuk penghukuman yang paling disiapkan untuk para terdakwa yang sangat berat dosanya. Tapi Tuhan lepaskan lewat ketaatan itu kasih karunia tanpa kondisi bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, ya Allah, kita ingat 2 minggu lalu kita belajar Tuhan melepaskan konsep keluarga Allah. Kita yang dibaptis, kita adalah saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Kita jalur kehidupannya pernah disimpulkan Tuhan di satu titik di kata. Persahabatan itu kita tetap jaga. Ina Pak KW duluan udah tinggal di Indonesia. KW masih kerja di Qatar. Kemudian Pastor Hamba dan Cik Lydia kembali ke Scotland. Hamba juga di Indonesia. Astu, digabung juga kembali di Indonesia. Semua teman-teman masih di Jakarta. Beberapa teman kita masih di Indonesia, di segala penjuru. Ada di Bali, ada di Sumatera, di mana, di Pulau Jawa. Tapi Tuhan satukan kembali sebagai keluarga Allah lewat Zoom online service kebaktian. Persekutuan kita melebihi persekutuan daging. Maksudnya saudara daging. Ya. Saudara kandung baik, tapi nggak semua saudara kandung itu akur. Ada pertemanan yang bahkan melebihi akrab dari saudara kandung. Banyak yang saudara yang nggak akur di dunia ini. Ya, tapi Tuhan minta, inilah ibuku, inilah anak. Keluarga, Tuhan memberikan konsep keluarga Allah bagi kita. Kita dipanggil untuk membawa pesan keselamatan dan pengampunan ini kepada mereka untuk dijadikan keluarga Allah. Mereka milik Allah. Puji nama Tuhan. Yang keempat, lewat ketaatan Kristus, Tuhan melepaskan apa yang namanya itu penyertaan. Tapi itu dibayar mahal, saudara-saudaraku. Penyertaan Tuhan yang nggak pernah habis-habisnya itu dibayar mahal oleh Kristus. Sang anak, sang raja, Tuhan 100% mengalami ditolak, ditinggalkan di balik Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Tuhan. Nggak pernah dia alami. Dia berada di luar hadirat Allah Bapa di surga. Dia mengalami, dia sampai teriak, Allah Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Lama sahabat. Supaya saudara dan saya nggak pernah lagi mengalami apa itu tidak disertai Tuhan. Tapi banyak anak-anak Tuhan sampai hari ini nggak mengerti, mereka masih meragukan Tuhan ada atau tidak. Kalau aku nggak suci, nggak kudus, Tuhan langsung keluar dari hadiratnya. Aku langsung mental dari hadirat Tuhan. Nggak gitu, saudaraku. Kita nggak keluar masuk penjara. Seakan-akan kita hanya memikir dosa itu aja yang kuat kuasanya. Ya kalau kita misalnya nih nggak sengaja membunuh, saudara pasti dalam hati pikiran saudara, oh ini susah diampuni, dosa itu melekat, rasa bersalah itu melekat. Tapi kalau saudara punya pikiran seperti itu, berarti Tuhan melihat, saudara masih melihat kayak karya Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak jauh lebih berkuasa daripada maut. Tapi kenyataannya, Tuhan Yesus di kayu salib mengalahkan sakit penyakit, kutuk, kuasa kegelapan, dosa, dan maut. Semua itu dikalahkan di kayu salib. Saudara dan saya, penyertaan Tuhan itu jauh lebih berkuasa, kuat kuasanya daripada dosa. Sekali saudara ikut Tuhan, selama-lamanya Tuhan menyertai saudara. Selama-lamanya saudara akan ada dalam hadirat Tuhan. Kitanya yang merasa seakan-akan kita jauh dari Tuhan. Seakan-akan kalau kita mulai tidak kudus, kita langsung mental jaraknya berapa meter dari Tuhan. Tidak demikian. Karena penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dibayar mahal oleh Kristus lewat ketaatannya di kayu salib ketika dia ditinggalkan Bapa. Sekejap dia ditinggalkan oleh Bapa di surga. Nah, hari ini kita belajar tiga terakhir perkataannya setelah empat itu. Ya. Yang kelima, Tuhan Yesus berkata sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu yang telah selesai, berkatalah supaya genap apa yang ditulis dalam kitab suci. Aku tahu. Lewat ketaatan ini Tuhan Yesus menunjukkan dia manusia yang mengalami penderitaan sama seperti kita. Berat dosa dunia di pundaknya, dialami. Dan dia sama mengalami apa yang kita alami. Dia merasakan. Dia merasakan. Dia merasakan sedih. Dia merasakan. Dia adalah manusia. Banyak dari kita mengalami kepahitan, mengalami ketidakmampuan untuk mengampuni orang lain dengan alasan, oh, engkau tidak pernah tahu apa sih yang aku alami. Tapi saudara nggak bisa pakai itu untuk Kristus. Karena apa yang saudara alami, Tuhan Yesus alami jauh lebih berat. Yang turun dari tahta di surga, jadi manusia di kandang domba, hidup sederhana diberkati Tuhan, tapi dikhianati, dianiaya, diludahi, dihina, didera dengan segala penderitaan tubuh, jiwa, rohnya. Dan dia aku. Dia tidak pakai ketuhanannya untuk memisahkan dia dari penderitaan. Tapi Tuhan benar-benar turun dan turut menderita bagi saudara dan saya. Supaya setiap dari kita ketika kita menangis di hadapan Tuhan, ketika hati saudara dan saya hancur di hadapan Tuhan, saudara boleh mengerti bahwa Tuhan benar-benar mengalami apa yang saudara alami. Ingat perkataan itu. Yang keenam, saudaraku. Dikatakan di Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ketika dikatakan dia haus, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Tuhan Yesus ketika dia berkata, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Dosa-dosa saudara dan saya sudah diampuni. Kutuk-kutuk yang saudara terikat oleh masa lalu. Dari dosa awal Adam. Dosa orang tua saudara. Dosa kakek nenek moyang saudara yang turun-menurun. Dosa itu mengikat. Di luar Kristus, dosa itu mengikat turun-menurun. Saudara, Tuhan Yesus selesaikan kutuk itu. Lewat perjamuan kudus, bukan kutuk saudara dipatahkan. Enggak, sudah dipatahkan. Perjamuan kudus mengingatkan saudara kembali. Karena ada kuasa ketika kita mengingat, kita sudah diampuni dosanya, kita kutuk sudah dipatahkan. Penyakit saudara sudah ditebus Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit saudara, saudara boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, ku terima kesembuhan darimu. Kematian saudara telah ditebus oleh Tuhan Yesus yang berarti. Tuhan selesaikan sang maut di kayu salib. Saudara dan saya tidak perlu takut akan kematian. Kesedihan sementara. Karena dengan iman, pengharapan, dan kasih Kristus, kita tahu bila kita meninggalkan dunia ini, kita akan ada di Taman Firdaus bersama Kristus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada pencuri yang diselamatkan itu. Hari ini juga engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Puji nama Tuhan. Maka Tuhan Yesus sudah selesai. Tetelesta sudah selesai. Juga memberikan dan melepaskan berkat untuk tidak khawatir. Banyak dari kita masih dihantui oleh rasa khawatir. Rasa khawatir itu kalau bahasa Inggrisnya fear and worry, itu kayak tanda-tanda palsu yang kelihatannya asli untuk menakuti kita. Tapi 90% nggak pernah terjadi. Tapi kita dirundung ketakutan. Nah, Tuhan Yesus mau saudara dan saya hidup tanpa khawatir. Karena segala yang perlu diselesaikan telah diselesaikan di kayu salib. Yang perlu bagi kita adalah memiliki iman dan berpengharapan penuh di dalam Kristus. Karena iman kita tidak mengecewakan, pengharapan kita tidak menyia-nyiakan, disia-siakan. Dan kasih Kristus selalu diperbarui dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah kekurangan kasih. Karena kasih kita seperti air yang mata airnya keluar dari Kristus yang tidak pernah habis-habisnya. Yang ketujuh, yang terakhir. Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring. Lukas 23 ayat 46. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tuhan kita, tolong dengar-dengar baik-baik. Dia tidak dibunuh. Bukan tombak orang Romawi yang mengambil nyawa Tuhan kita. Bukan ejekan yang membuat Tuhan Yesus mati. Bukan penderitaan yang membuat Tuhan Yesus mati. Karena segala penderitaan itu dia alami benar-benar. Tapi dia telah mengalahi maut. Tuhan berkuasa penuh akan rohnya. Rohnya dia serahkan pada Allah Bapa di surga. Tuhan tidak dibunuh. Tuhan tidak diambil nyawanya. Enggak ada seseorang pun yang bisa mengambil nyawanya. Tuhan yang meletakkan, Tuhan juga yang bisa mengambilnya. Tuhan Yesus berkata, dia hidup seperti seorang gembala yang setia kepada domba-dombanya dan mau meletakkan nyawanya. Enggak ada, Tuhan Yesus bilang, enggak ada di dunia ini kasih yang mengalahkan kasih dari seorang yang menyerahkan nyawanya kepada temannya. Teman itu adalah Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan meletakkan nyawanya. Dia harus mati, tapi bukan dibunuh. Dia mati khusus mengalami kematian untuk supaya saudara dan saya tidak pernah mengalami kematian kekal. Supaya saudara dan saya hidup kekal. Sama seperti dia mengalami penolakan dari Allah Bapa di surga. Supaya saudara dan saya sampai hari ini tidak pernah ditolak untuk datang kepada Bapa di surga. Tirai Maha Kudus itu telah dirobek. Kita bisa akses langsung kepada Bapa di surga. Karena darah Kristus ada di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sehingga pesan singkat ini mengingatkan kita apa begitu pentingnya kita menyukai Natal, damai, Desember, salju kalau di Eropa atau di Amerika. Banyak keramaian. Sang damai datang. Tetapi justru kasih terbesar pertukaran antara yang berdosa menjadi tidak berdosa dan yang tidak berdosa sama sekali menjadi penuh dalam dosa terjadi di kayu salib. Lewat ketaatan Kristus lagi tujuh hal ini kita bisa pegang erat-erat supaya kita enggak goyah hidup sebagai pengikut Kristus. Lepaskan lewat ketaatan kita, lepaskan pengampunan. Siapapun itu, yang pertama-tama ampuni. Ampuni. Jadi kita harus bisa mengampuni. Kalau kesel ya kesel, oke. Kita cepat minta maaf. Ampun, tarik perkataan, pikiran, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tarik cepat-cepat di hadapan Tuhan. Bertobat. Ampun. Lepaskan pengampunan. Kedua, sebarkan keselamatan itu karena Tuhan mati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagikan itu lewat ketaatan atas Injil Kristus. Yang ketiga, jadikan mereka keluarga Allah. Muridkan mereka, bawa mereka ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari seiman di dalam Kristus, kasih persaudaraan itu akan dibutuhkan di akhir zaman yang semakin menggoyangkan. Keadaan dunia enggak semakin baik. Kita butuh saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mengangkat satu sama lain. Jangan mau diperdaya oleh iblis. Di dalam persengketaan, di dalam keributan, ingat ada iblis yang tersenyum di balik itu semua. Jangan buat iblis tersenyum. tapi buat Allah Bapa di surga tersenyum wajahnya. Bahwa kekuatan Allah itu di muka bumi. Yang keempat, ketahuilah lewat ketaatan Kristus, kita nggak sekali-kalinya bisa ditinggalkan. Allah Bapa itu ada. Bahkan ketika kita berdoa, saudara boleh minta perlindungan Tuhan, saudara boleh minta penyediaan Tuhan, saudara boleh minta hikmat. Tapi yang terbesar dari semuanya itu, yang nggak bisa diambil oleh siapapun, adalah berkat duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan Yesus seperti apa yang Maria lakukan ketika Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah mereka. Marta melakukan yang baik, tapi Maria memilih yang terbaik dari semuanya. Bukan penyediaan Tuhan, bukan perlindungan Tuhan, bukan pimpinan Tuhan, tapi hadirat-Nya. Cari hadirat Tuhan, semuanya itu akan dipenuhi. Tuhan berikan itu di kayu salib lewat ketaatan-Nya. Yang kelima, Tuhan ingatkan kita. Dia mengalami setiap apa yang melukai hati kita. Apa yang mendera tubuh jiwa roh kita. Dia alami secara fisik, secara mental, secara roh. Dia alami yang terburuk di kayu salib buat saudara dan saya. Ada itu istilah, Tuhan tidak mengerti apa yang aku alami. Dia mengerti, dia Allah peduli. Karena dia pernah mengalami apa yang saudara alami, bahkan jauh lebih buruk. Yang keenam, hidup bebas dari kekhawatiran karena semua sudah selesai. Tuhan telah menyelesaikan dosamu. Tuhan telah menyelesaikan sakit-sakitmu. Tuhan telah menyelesaikan engkau dari kutuk-kutuk masa lalu. Gak ada itu yang namanya nasib. Gak ada itu yang namanya keturunan. Apa kutuk keturunan? Gak ada. Kutuk tradisi? Gak ada. Gak ada yang bisa. Engkau hanya bisa diberkati, gak bisa dikutuk lagi. Dan Tuhan telah mengalahkan kuasa kegelapan. Boleh lagi kita percaya kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan itu lari dari hadapanmu. Karena engkau adalah anak terang. Dan Tuhan telah mengalahkan maut dengan menyerahkan nyawanya. Supaya saudara dan saya selama-lamanya hidup bersama Tuhan di kehidupan kekal. Sehingga pesan Paskah ini mengingatkan kita semua di hadapan Tuhan. Karena Tuhan taat sampai mati di kayu salib melepaskan ketujuh berkat itu kepada kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan untuk kami boleh mendengarkan setiap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mencontoh, mengikuti ketaatan Kristus yang mati di kayu salib, melepaskan pengampunan kepada sesama kami. Melepaskan keselamatan itu Tuhan. Memberitakan janji keselamatan itu kepada sebanyak-banyak orang Tuhan. Membawa mereka untuk menjadi keluarga Allah. Kami mau hidup. Mengerti bahwa Tuhan telah menderita segala-galanya bagi kami. Sehingga kami tidak perlu lagi. Kehancuran hati kami hanya sementara. Kesedihan kami hanya sementara. Kekecewaan kami, kemarahan kami, kalaupun terjadi, hanya sementara. Karena Tuhan mengalami apa jauh yang lebih buruk daripada yang apa kami alami. Kami memiliki Allah yang setia. Yang bisa mengerti segala penderitaan kami. Ketidakadilan yang kami alami sekalipun. Dan kami boleh hidup tanpa khawatir. Karena segalanya telah diselesaikan Tuhan. Mulai dari dosa kami, kami, kutuk kami, kuasa kegelapan. Dan yang terakhir, Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan memiliki kuasa penuh akan nyawanya, rohnya. Roh kami telah dimiliki Tuhan. Tubuh kami sementara, Tuhan. Kami akan dipakaikan tubuh yang maha sempurna ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan. Kami terima di dalam nama Yesus Kristus dan semua umat yang percaya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya.